sia diam mulai aku lawan rotuho holong niroha ho uras maito ho uras hasia. Marsita dan dan adong doping lau singoto rong doa wito rong doa utuho see how